Retis yang punya karisma tinggi, asli kelahiran kota Pudak Gresik, cantik, bahenol, lincah lagi. Saya yakin Anda semuanya sudah tahu. Ada Ramayana, juga ada Randy Shooting. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sakita New Palapa. Yeah. ada apa?